Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sudah kita lewatkan penjelasan tentang makna fasahatul kalimah, kata yang fasih, yaitu bahwasanya kata yang fasih adalah kata yang selamat dari tiga perkara, dari tiga hal. Yang pertama, selamat dari tanafur al-huruf, selamat dari perkumpulan huruf-huruf yang tidak akur sehingga menyulitkan atau memberatkan untuk dibaca. Ya, kemudian yang kedua, selamat dari mukhalafatu al-qiyas. Ya, kata tersebut ya tidak menyelisih qiyas nahwi ataupun sorfi. Dan yang ketiga, kata tersebut tidak dianggap asing. Ya. Kata tersebut tidak dianggap asing. Dan Syekh Muhammad rahimahullah taala pernah ditanya ya tentang masalah al-gharabah, ya kalimat yang asing, yaitu bahwasanya bisa jadi satu kalimat, satu kata di masa sekarang itu dianggap asing, tapi di masa dahulu, di sisi orang-orang Arab dahulu, ya di mana bahasa Arab itu banyak yang bisa menjaganya, mengetahuinya, mempraktekannya, bisa jadi kata yang sekarang dianggap asing, di masa dahulu itu tidak dianggap asing. Maka kata beliau, al-gharabah, ya tentunya kata beliau, laisa ala kulli hal, tidak pada semua keadaan. Ya artinya, kalau di masa dahulu kata tersebut ya tidak dianggap asing, ya, maka itu yang dipandang. Adapun di masa sekarang dianggap asing, maka itu tidak dianggap. Kemudian juga ada pertanyaan kepada beliau tentang bahwasanya terkadang didapati dalam ucapan Nabi SAW kata-kata yang gharib. Ya, untuk kita mengetahui maknanya perlu untuk kita melihat ke kamus. Bahkan sebagian ulama menulis kitab-kitab yang judulnya Gharaib al-Hadith, ya, kata-kata gharib dalam hadith. Ini menunjukkan bahwasanya dalam hadith ada kata-kata yang gharib. Apakah ini bertentangan dengan al-fasahah? Kata beliau, Syekh rahimahullah, tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidaklah mendatangkan kata ini kecuali pada tempatnya, ya, pada tempat yang cocok, yang pas. Dan tidak ada di sana kata yang lebih tepat dari itu. Tidak ada kata lain yang bisa mewakili selain kata tersebut yang dianggap gharib. Sehingga ini tidaklah dianggap gharib, tidaklah menyelisihi al-fasahah, karena Rasulullah SAW mengucapkannya itu pada tempatnya. Dan tidak ada kata lain yang bisa mewakilinya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu fasahatul kalam, kefasihan kalam. Kalau tadi fasahatu al-kalimah, katanya. Ya, katanya. Ya. Kalau sekarang kefasihan kalamnya, jumlah mufidahnya. Ya. Kita sudah mempelajari perbedaan antara apa al-kalimah dengan al-kalam dalam nahwu. Kalau al-kalimah, al-qaul al-mufrad, ucapannya mufrad tunggal. Kalau al-kalam, jumlah mufidah. Ya, lafdun mufidun kastaqim. Ya. Atau al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Satu kalimat, satu jumlah mufidah dianggap fasih ketika salamatuhu min tanafuril kalimat mujtami'atan. Ya, ketika jumlah tersebut selamat dari kalimat-kalimat yang saling ya bertolak belakang, ya ketika ia dikumpulkan, selamat kalam tersebut dari tanafur al-kalimat, ya, kalimat-kalimat yang memberatkan, menyulitkan, mujtami'atan, ketika digabung. Jadi kalau masing-masing, ya, masing-masing disebutkan, diucapkan, kalimat tersebut fasih, ya, mudah, ringan di lisan. Tapi kalau dikumpulkan bersama kalimat yang lain menjadi berat, maka itu disebut dengan apa? Fasah, disebut dengan apa? Tanafur al-kalimat, ya, tanafur al-kalimat, kalimat-kalimatnya itu tidak bersesuaian sehingga menyulitkan atau memberatkan untuk dibaca. Ya. Kalau satuan-satuannya, kata-katanya, perkatanya mudah diucapkan, tapi kalau dikumpulkan dengan yang lain menjadi berat. Maka ini disebut dengan tanafur al-kalimat. Wa min dha'fit ta'lif. Jadi satu kalam dianggap fasih ketika yang pertama selamat dari tanafur al-kalimat. Ya, kedua selamat dari dha'fit ta'lif. Kelemahan dalam ta'lif susunannya, nahunya. Iya. Wa min at-ta'qid, dan juga selamat dari ta'qid. Ya, ketidakjelasan. Nanti akan dijelaskan masing-masingnya. Ma'a fasahati kalimatihi, ya, meskipun kalimat-kalimatnya yang disebutkan fasih semua. Ya, cuma ketika digabungkan dengan kalimat-kalimat yang lain menjadi sulit untuk diucapkan atau dibaca, maka ini tidak fasih. Atau kalimatnya, satuannya, satu persatunya bagus, fasih, tapi susunan nahunya kurang tepat, maka ini juga bukan kalam yang fasih. Atau kalimatnya di situ tanafur tidak ada. Kalimat-kalimatnya kalau dikumpulkan tidak menyulitkan untuk diucapkan, dan susunan nahunya pun jelas, tapi maknanya samar, ini pun tidak fasih. Nah, kemudian dijelaskan oleh al-musannif rahimahullah makna masing-masing dari tiga hal tadi. Fatanafuru wasfun fil kalami yujibu thiqalahu 'ala al-lisani wa 'usra an-nutq bihi. Maka makna tanafur, tanafurul kalam adalah wasfun, sifat, fil kalami, pada kalam, yang mana sifat ini yujibu thiqalahu, menyebabkan berat untuk diucapkan ala lisan, dengan lisan, wa 'usra an-nutq bihi, memberatkan lisan dan menyulitkan pengucapannya, berat untuk diucapkan atas lisan, sulit untuk diucapkan juga dengan lisan. Nah, itu at-tanafur, sifat pada kalam yang menyebabkan, ya, berat pada lisan, sulit pada pengucapan. Contoh dalam wazan al-kamil, ucapan asy-syair, pada potongan ucapan asy-syair, fi raf'i 'arsy syar'i mithluka yashra'u. Di situ keliru ya harokatnya. Asy-syara'a harusnya asy-syar'i mudhafun ilaih. Fi raf'i 'arsy syar'i mithluka yashra'u. Fi raf'i 'arsy syar'i, untuk mengangkat tiang layar semisalmu, yashra', hendaknya memulainya, melakukannya. Karena yang semisalmu, ya, hanya yang semisalmu yang bisa mengangkat tiang layar. Di sini kalau kita perhatikan kalimat-kalimatnya, satuannya semuanya fasih fi raf'i 'arsy asy-syar' mithluk yashra'. Tetapi ketika dikumpulkan, ya, satu sama lainnya menjadi memberatkan dalam pengucapan, fi raf'i 'arsy syar'i mithluka yashra'. Ya, memberatkan lisan, bisa diucapkan cuma berat. Ya, agak sulit. Ya. Kapan ketika dikumpulkan kalimat-kalimat tersebut? Ya, meskipun dalam hal ta'lif susunan nahunya sudah bagus, kesamaran makna pun tidak ada, jelas. Cuma kalimat-kalimat ini kalau dikumpulkan memberatkan lisan, maka ini tidak fasih. Fi raf'i 'arsy syar'i mithluka yashra'u. Juga ucapan penyair yang lain, walaysa qurba qabri harbin qabru. Walaysa qurba qabri harbin qabru. Sampai-sampai kata mereka ulama malaghah, tidak ada orang yang bisa mengucapkan ayat ini tiga kali tanpa ada kekeliruan, tanpa ada ketergelinciran lisan. Walaysa qurba qabri harbin qabru. Tidak ada kuburan, satu kuburan pun dekat kuburannya harb, harb nama orang. Di sini dari sisi kalimahnya, katanya semuanya fasih. Laisa qurba qabr harb qabru. Iya. Semuanya fasih. Iya. Tapi kalau dikumpulkan itu memberatkan lisan. Laisa qurba qabri harbin qabru. Ya. Berkumpulnya kalimat-kalimat ini dalam satu jumlah memberatkan apa? Pengucapan. Ini tidak fasih berarti. Dari sisi ta'lifnya sudah bagus susunan nahunya. Dari sisi ta'kid, kesamaran makna pun tidak ada, jelas maknanya. Cuma kalau kalimat-kalimat ini dikumpulkan, ini akan memberatkan pengucapan. Maka ini tidak dianggap apa? Fasih. Walaysa qurba qabri harbin qabru. Baik sebelumnya, wa qabru harbin bimakanin qafri, wa qabru harbin bimakanin qafri, wa laysa qurba qarb, wa laysa qurba qabri harbin qabru. Juga ucapan penyair yang lain, karimun mata amdahu amdahu wal wara ma'i wa idza malumtuhu lumtuhu wahdi. Itu ada salah cetak ya, ditambahkan lagi lumtuhunya dua kali karena lumtuhu yang kedua adalah jawaban dari idza. Wa idza malumtuhu lumtuhu wahdi. Karimun, dia adalah seorang yang dermawan. Mata amdahu, kapan saya memujinya? Amdahu, saya memujinya. Wal wara ma'i, dan manusia akan ikut memuji bersamaku. Ya, karena orang ini sangat dermawan, suka memberi, membantu, menolong manusia. Sehingga kalau saya memuji orang ini, manusia seluruhnya memuji. Wa idza malumtuhu lumtuhu wahdi, tapi kalau saya mencerca orang ini, maka saya hanya mencerca sendirian. Tidak ada manusia yang mau mencerca bersamaku. Ya, kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut terkenal kebaikannya, kedermawanannya, pemberiannya. Ya. Di sini syahidnya adalah amdahu amdahu. Amdahu amdahu memberatkan karena di situ ada pertemuan ha dengan ha, kemudian diulang dua kali. Amdahu amdahu, ini memberatkan lisan. Dari sisi satuannya amdahu tidak sulit, ini fasih. Ya. Tapi ketika dikumpulkan dengan amdahu yang berikutnya menyusahkan lisan, memberatkan lisan. Maka ini tidak dianggap apa? Fasih. Kemudian yang kedua, qaid yang kedua atau syarat yang kedua, ya, itu agar dia selamat dari dha'fut ta'lif. Ya. Dha'fut ta'lif adalah kelemahan dalam susunan nahunya. Kaunul kalami ghairu jarin 'ala al-qanun an-nahwi al-mashhur. Mana dha'fut ta'lif adalah ketika kalam yang disusun, yang diucapkan itu tidak berlangsung di atas kaidah-kaidah nahwu yang masyhur. Ya. Seperti syadz, ataupun itu hanya pendapat sebagian ahli nahwu saja, sebagian kecil dari mereka, dan tidak masyhur gitu. Tapi ada ahli nahwu yang berpendapat demikian. Ya. Adapun kalau kalimat yang ia susun bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh ahli nahwu, maka ini bukan dha'fu ta'lif. Ya, ini bukan dha'fu ta'lif. Tapi ini maksudnya at-ta'lif al-fasid, susunan yang rusak. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwasanya kalimat ataupun jumlah yang ia susun itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah masyhur. Iya. Ini penting al-masyhur untuk digaris atasi, untuk ditandai al-masyhur. Ada sebagian ahli nahwu yang berpendapat dengan pendapat yang ia pilih dalam kalimat tersebut, cuma itu menyelisih yang masyhur, sehingga kalimat yang diucapkan atau yang dia tulis ini tidak dikatakan fasih. Iya. Kan kita sudah mengetahui dalam nahwu ada khilaf, ada yang pendapat yang rajih, ada yang marjuh. Ya, kemudian si pembicara menggunakan yang marjuh. Maka ini ghairu fasih. Adapun kalau dia menggunakan pendapat yang tidak ada satupun ahli nahwu yang berpendapat dengannya, menyelisih yang benar, maka itu bukan ta'lif yang dhaif, tapi ta'lif yang fasid, rusak. Ya, di antara contoh dha'fu ta'lif adalah kal idmari qabla dzikri lafdhan wa rutbatan. Ya. Seperti menyebutkan dhamir. Ya. Sebelum menyebutkan tempat kembalinya dhamir. Ya. Lafdhan wa rutbatan. Ya, sebelum menyebutkan apa marja'nya, dalam keadaan marja'nya tempat kembalinya itu dari sisi lafaz dan rutbahnya, ya, diakhirkan. Ya, ini juga ada kaitannya dengan ilmu nahwu. Seperti idmar menyebutkan dhamir qabla dzikr. Ya, sebelum penyebutan. Ya, yang namanya dhamir kan biasanya disebutkan setelah isim dhahir dulu. Seperti ja'a rajulun gitu. Ya, fasallamtu alaih, ja'ani rajulun fasallamtu alaih. Datang kepadaku seorang laki-laki, kemudian saya ucapkan kepada salam. Ha, ini kembali kepada tadi rajulun. Iya, kepada rajulun. Tapi misalkan si pembicara menyebutkan dhamir, kemudian ya tidak ada sebelumnya tempat kembali. Iya. Adanya tempat kembalinya adalah lafaz yang diakhirkan penyebutannya dan juga rutbahnya, tingkatannya. Ya, dengan contoh akan lebih jelas. Ya, misalkan daraba ghulamuhu Zaidan. Daraba ghulamuhu Zaidan. Ya, daraba ghulamuhu Zaidan. Budaknya Zaid, ghulamuhu ha kembali kepada Zaid yang setelahnya. Budaknya Zaid memukul Zaid itu. Daraba ghulamuhu Zaidan. Di sini ghulamuhu ha mudhaf ilaih kembalinya bukan kepada yang sebelumnya tapi kepada Zaid. Iya. Berarti menyebutkan dhamir sebelum zikir penyebutan apa? Penyebutan marja'nya. Dhamir dulu, kemudian setelah itu disebutkan tempat kembalinya. Di sisi lain, ya, tempat kembalinya ini rutbahnya, tingkatannya lebih rendah daripada dhamir. Karena di situ ghulamuhu dhamir ha bergandengan dengan fa'il. Dan fa'il tentunya lebih tinggi kedudukannya daripada Zaid dan maf'ul. Maka ini lemah. Tapi ada yang berpendapat boleh dari ahli nahu. Maka itu disebut dengan apa? Ad-da'fu, da'fu ta'lif. Kemudian diantara contoh yang dibawakan di sini, ucapan penyair dalam Wazan al-Basit, jazabanuhu amal ghailani an kibarin, an kibari, wa husni fi'lin kama yujza sinim maru. Ya, jazabanuhu, ya, jazabanuhu abal ghailan. Anak-anaknya Abul Ghailan membalas Abul Ghailan. Di sini lihat. Jazabanuhu Abul Ghailan. Banuhu ha. Di sini kembalinya kepada bukannya sebelumnya. Tapi kepada yang setelahnya Abul Ghailan. Berarti penyebutan apa? Dhamir dulu kemudian disebutkan apa? Tempat kembalinya. Di sisi lain. Ya. Abuhu di sini rutbahnya tinggi. Dia bersama fa'il, bersama banu. Sedangkan aba itu maf'ul, rutbahnya lebih rendah. Maka ini menyelisih pendapat yang masyhur yang lebih rajih, yaitu tidak boleh, tidak boleh. Meskipun ada sebagian ahli nahwu yang membolehkan. Ya. Jazabanuhu Abul Ghailan an kibari. Anak-anak Abul Ghailan membalas kebaikan Abul Ghailan an kibarin. Makna dari an kibarin adalah ba'da kibarin. Setelah Abul Ghailan tua. Ya, jadi di sini an dengan makna apa? Ba'da. Seperti dalam ayat la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh-sungguh kalian akan melalui tingkatan demi tingkatan. Wa husni fi'lin dan juga membalas kebaikan perbuatan Abul Ghailan bapaknya. Kama yujza sinimar. Jadi anak-anaknya membalas kebaikan Abul Ghailan sebagaimana sinimar itu dibalas. Ini pepatah nanti insyaallah akan ada dalam syarah kisah dari sinimar ini. Ya mungkin peribahasannya kita air susu dibalas air tuban. Ini. Ya. Nanti insyaallah di syarah kita baca. Kemudian yang ketiga at-ta'qid. Ya, kalam yang fasih adalah selamat dari ta'qid. Ta'qid itu apa? Ta'qid adalah an yakuna al-kalamu khafiya dalalati 'ala al-ma'na al-muradi. Yaitu kalamnya khafiya dalalah, samar penunjukannya kepada makna yang dimaksud. Ya. Apa? Samar penunjukan kepada makna yang dimaksud. Jadi si pembaca ini maknanya apa ya? Ya. Ini apa itu? Samar. Wal khafa'u dan kesamaran. Ya, kesamaran imma min jihatil lafzi, kadang datangnya ya dari sisi dari arah lafadznya bisa babi taqdimin karena sebab mendahulukan sesuatu yang harus diakhirkan misalkan. Ya, khobar yang harus diakhirkan didahulukan misalkan. Atau ta'khirin atau mengakhirkan sesuatu yang harusnya didahulukan. Atau fuslin atau karena pemisah, adanya pemisah yang memisahkan misalkan antara fi'il dengan maf'ulnya dipisahkan oleh pemisah. Wa yusamma ta'qidan lafdhiyan, kesamaran yang berkait dengan lafaz. Ya, karena sebab diakhirkan, didahulukan, harusnya ini diakhirkan, didahulukan. Harusnya ini didahulukan, diakhirkan misalnya. Kesamaran ini yang terjadi pada lafaz ketidakjelasan yang muncul karena susunan lafaznya disebut dengan ta'qidan lafziyan, ta'qid lafzi. Iya, ta'qid lafzi. Iya. Ketidakjelasan yang berkait dengan lafaz. Kaqaulil mutanabbi, seperti ucapan al-mutanabbi dalam Wazan al-Kamil, jafakhat suhum la yajfahuna biha bihim. Syamun 'ala al-hasabil aghri dalailu. Ya, orang yang baca pertama kali atau dua kali atau tiga kali dia tidak akan faham. Ya, apalagi kalau nahunya pas-pasan, lughahnya pas-pasan, sulit. ya. Jafakat wa hum la yajfahuna biha bihim syamun 'ala al-hasabil akhari dalailu. Karena di situ ada takdim, ta'khir, ada fasal juga. Iya. Lihat dalam catatan di bawahnya itu fa inna taqdirahu, lihat penakdiran kalam penyair ini adalah, lihat urutan yang benarnya aslinya, jafakat bihim syamun dalailu 'ala hasabil akhari wa hum la yajfahuna biha. Jafakat bihim syamun, akhlak, karakter, tabiat yang baik. Jafakat bihim, mengangkat derajat mereka, meninggikan mereka. Atau kita ulangi, syamun dalailu. Dalailu itu sifat dari syam. Syam, khaliqah, ini akhlak, tabiat. Dalailu alal hasabi, yang menunjukkan kepada kemuliaan, al-akhari yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Ini jafakat bihim, memuliakan mereka, meninggikan mereka. Ya, jafakhat bihim, meninggikan mereka. Wahum la yajfahuna biha, dalam keadaan mereka sendiri ya tidak yajfahuna biha, ya tidak tinggi mulia karenanya, karena mereka sendiri kedudukannya lebih tinggi. Wala wahum la yajfahuna biha, atau ya, mereka sendiri tidak meninggikan syam tadi ataupun berbangga dengan syam tadi, akhl atau karakter tadi yang mereka menjadi tinggi karenanya. Di sisi lain mereka tidak berbangga dengannya. Nah, itu kan sulit. Jafakhat ya, wahum la yajfahuna biha. Di sini biha muta'aliknya dengan yajfahun. Bihim ini muta'aliknya dengan jafakhat. Syamun fa'ilnya jafakhat. Kemudian dalailu itu adalah sifat dari syam yang dibelakangkan. Ya. Kemudian alal hasabi itu muta'aliknya dengan dalail. Nah, ini kan banyak takdim. Terakhir ada fasal lagi. Maka ini disebut dengan ta'kid lafzi. Ini menjadikan kalam tersebut ghairu fasih, tidak fasih. Menyebabkan orang yang membaca bingung, susah memahaminya. Fi awwali wahlah, tidak bisa langsung faham. Ya, kemudian wa imma min jihatil ma'na, ada kalanya kesamaran itu muncul dari sisi maknanya, lafadznya jelas atau susunannya jelas tapi maknanya yang kurang jelas. Bisabab isti'mali majazatin wa kinayatin la yafhamul muradu biha, karena sebab si pembicara atau penulis menggunakan majaz-majaz, kinaya-kinaya yang maksudnya tidak difahami. Wa yusamma ta'qidan ma'nawiyan, dan ini disebut dengan ta'qid ma'nawi, ketidakjelasan pada makna. Nahu qalik, contoh ucapanmu, nasyaral maliku al-sinatahu fil madinah. Sang raja itu menebarkan, menyebarkan ya al-sinatahu, lisan-lisannya di kota itu. Lihat, muridan jawasisahu. Ya, ucapan al-sinatahu dimaukan dengannya makna jawasisahu, mata-matanya. Ini kan sulit. Ya, tidak jelas. Ya, karena yang benar kalau yang dimaukan dengan ucapan ini adalah jawasis, jasus-jasusnya, mata-matanya, maka yang benar dengan ucapan nasyara uyunahu, ia menyebarkan uyunahu, mata-matanya. Ya, bukan al-sinatahu. Ya. Ini kan menjadikan apa? Si pembaca atau pendengar sulit memahaminya. Ya. Wa qawlihi, dan juga ucapan penyair, sa'atlubu bu'dad dari ankum litaqrabu wa taskubu 'inaya ad-dumu'a litajmuda. Ya, saya akan mencari bu'dad dar, daerah kampung yang jauh dari kalian, litaqrabu, agar kalian mau mendekat. Wa taskubu 'inaya ad-dumu'a, dan kedua mataku mencurahkan ad-dumu', air mata, maksudnya sedih, ya, sangat bersedih. Litajmuda, ah ini litajmuda, insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan tentang bait syair ini pada kesempatan berikutnya, karena ini membutuhkan waktu yang lebih. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha ilanta, astaghfiruka wa atubu ilaika.